Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dicintai Allah, pada hari ini kita mengkaji ayat suci Al-Quran, ayat 62 dari surah Al-Kahfi, masih menceritakan tentang Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam guna menambah ilmu pengetahuan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, falamma jawaza qala lifatahu atina ghadaana laqad laqina min safarina haza nasoba. Tatkala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada muridnya, bawalah kemari makanan kita, sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Pendengar yang dimuliakan Allah, fata artinya pemuda, pemuda artinya orang yang kuat. Murid belajar sebaik-baiknya di waktu muda dan di waktu kuat, walaupun belajar itu tidak mengenal usia, dari buayan sampai ke liang lahat. Namun masa muda adalah masa sebaik-baik untuk belajar. Para pendengar yang dimuliakan Allah, maka Islam menganjurkan kita untuk belajar, dan anak-anak kita diminta untuk terus belajar karena masa depan dimulai dengan ilmu pengetahuan. Banyak hal yang dulunya bisa berjalan tanpa ilmu pengetahuan, tetapi semakin tinggi sains dan ilmu pengetahuan, semakin tinggi problematika hidup di masyarakat, semakin perlu juga kepada segala jenis ilmu pengetahuan, terutama pengetahuan kita untuk lebih dekat dan lebih ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yang dapat kita kaji di ayat ini, atina ghadaana. Sebagai seorang manusia, Nabi Musa dan para nabi lainnya makan, layakuluna ta'am wa yamsuna fil aswaq. Para nabi itu makan makanan dan berjalan di pasar. Para nabi itu sehebat apapun statusnya bukanlah Tuhan. Maka ini pelajaran bagi kita, sehebat apapun nabi, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Musa bukanlah Tuhan. Menuhankan salah satu dari tiga nabi ini atau nabi-nabi lainnya atau 25 rasul yang terkenal bukanlah cerminan dari manusia yang cerdas. Atina ghadaana, beri makanan kami. Karena apa? Karena perjalanan membutuhkan energi, dan energi yang hilang diganti dengan makan. Orang Islam, orang yang beriman, makan untuk dapat beribadah. Tetapi orang yang tidak beriman hidup untuk makan. Tentu saja beda dua pola pikir tersebut. Orang yang makan untuk hidup, untuk beribadah, orientasinya jauh ke akhirat. Sementara yang makan untuk bertahan hidup, orientasinya hanya untuk dunia yang fana. Artinya yang kedua tadi akan mengejar apapun hanya untuk mengisi perut sejengkal. Sementara orang yang beriman, dia bisa bertahan lapar karena ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Tidak saja harus kenyang, terkadang berlapar pun dia bisa beribadah. Min safarina haza nasoba, ada keletihan dari perjalanan, dan perjalanan memang terkadang membuat letih, sehingga kita menemukan rukhsah di dalam sholat dan dalam ibadah. Boleh tidak puasa diganti dengan hari yang lain, dan boleh mengkosor sholat yang 4 menjadi 2, maghrib dan isya dijamak, atau juhur dan asar dijamak. Inilah yang terkait dengan surat Al-Kahfi ayat 62. Ada Ustaz Ardiansa, kita minta kontribusinya memahami lebih dalam ayat 62 dari surat Al-Kahfi. Persilakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Zainal. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tadi sudah cukup banyak hikmah-hikmah yang dapat kita tarik dari ayat ini, yang menceritakan tentang perjalanan Nabi Musa alaihissalam untuk menuju tempat beliau belajar, yaitu kepada Nabi Khidir alaihissalam. Satu hal yang mungkin ingin saya tambahkan, ya, walau hanya mungkin sekedar penjelasan pengulangan saja, bahwa di dalam belajar itu diperlukan mujahadah, diperlukan pengorbanan dan proses. Kita lihat di sini bahwa Nabi Musa alaihi salam menempuh perjalanan yang cukup jauh di tengah padang pasir, di tengah kondisi yang tidak mudah, ya, sehingga beliau merasakan letih yang bersangatan, nasabah. Nah, ketika seorang pelajar menghadapi suatu kesulitan, apakah ekonomi, finansial, atau mungkin banyak halangan dan rintangan, maka kita dapat mengatakan ini adalah bahagian, bunga-bunga daripada perjalanan hidup itu. Adalah ini bahagian daripada proses yang harus kita alami. Justru karena itu, nikmatilah proses itu, karena Anda sedang berada di jalur yang benar. Artinya kalau Anda hidup ini dari awal tenang, terus senang, terus semua dihadapi, tidak ada masalah, tidak ada problem sama sekali, ya, sekecil apapun tidak pernah Anda hadapi, maka Anda tidak akan terlatih ketika Anda harus menghadapi suatu problem. Ya, karena hidup ini beriak, dia tetap terkadang kita naik, terkadang kita turun, terkadang kita sehat, terkadang kita sakit. Nah, justru karena itu, kisah Nabi Musa ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa hidup ini khususnya berkaitan dengan belajar itu perlu proses, ya. Kalau kita melihat kepada anak kita yang masih belajar, mungkin tambah-tambah satuan, ya, itu mungkin kita yang sudah dewasa dan sudah besar ini mungkin kita akan mengatakan mudah sekali pelajaran ini, tapi bagi dia berat. Karena apa? Karena kita sudah melalui proses itu dan dia, anak kita, sedang menghadapi atau sedang menjalani proses itu. Justru karena itu, proses ini harus kita lalui dan harus kita nikmati. Jangan lompat, karena ketika kita lompat, maka kita akan melalui satu proses yang tidak normal. Itu satu hal. Yang kedua, bahwa dalam hidup ini tidak ada yang tidak berproses. Bahkan sebahagian ulama mengatakan Allah mampu menciptakan langit dan bulan dalam satu kejadian dalam seketika. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta, bumi dan sebagainya, ya, arasnya, air dan kolam serta yang lainnya itu dalam 6 kejadian. Ada yang mengatakan 6 masa, ada yang mengatakan 6 hari. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala tidak mampu, tidak, tapi Allah sedang mengajari hamba-hambanya yang membaca Al-Qur'an agar mentaati proses itu. Nah, ketika seseorang itu tidak taat kepada proses itu, ingin cepat, tergesa-gesa, terburu-buru, maka boleh jadi dia akan menghalalkan segala cara. Seorang pelajar yang ingin langsung dapat nilai A tanpa perlu belajar, seorang pelajar yang ingin langsung lulus dalam ujian, yang ingin langsung mendapatkan ijazah, maka dia tidak melalui proses itu. Walaupun mungkin ijazah itu dapat dia beli, predikat atau titel itu sudah disandingkan di namanya, tapi itu tidak akan berarti banyak ketika ilmu itu tidak dia kuasai. Artinya substansi daripada belajar itu adalah ilmu itu sendiri. Nah, ketika kita menuntut ilmu itu akan menghadapi banyak sekali halangan dan banyak mungkin prosesnya cukup panjang, ini harus kita nikmati dan harus kita lalui, dan karena itulah kita harus merasakan kebahagiaan di dalam menuntut ilmu itu. Karena apa? Karena ada satu kebahagiaan yang telah menanti kita, yaitu bahwa kita akan merasakan tercerahkan dengan ilmu itu dan kita akan menjadi lebih baik dengan ilmu itu. Wallahu a'lam, mungkin itu tambahan saya. Iya, terima kasih Ustaz Dr. Ardiansyah. Pendengar yang dimuliakan Allah, belajar begitu penting karena dia adalah investasi. Banyak orang tua menyampingkan pendidikan anaknya karena melihat bahwa belajar adalah pemborosan. Benar, memang seharusnya menjadi tanggung jawab negara untuk mendidik putra-putri bunga bangsa ini. Tetapi di saat negara kita masih berbenah, orang tua dan keluarga bertanggung jawab untuk mendidik anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih baik, baik formal ataupun tidak formal. Yang tidak bisa sekolah formal melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, sebenarnya otodidak memberi solusi yang begitu luas dan banyak kesempatan bagi orang yang tidak belajar klasikal untuk menghafal Al-Quran, untuk mempelajari bagaimana mencerahkan rohani. Karena problematika saat ini bukan kurang makan, tapi problematika kita saat ini adalah kurang iman. Negara Indonesia yang makmur, laut, darat, dan udaranya akhirnya begitu tersoak-soak jalan. Karena apa? Karena permasalahannya kurang iman dan kurang pendidikan iman tersebut. Untuk itu, belajarlah, karena dia investasi untuk membeli masa depan dengan harga saat ini. Masa depan adalah masa yang harus kita bayar mahal, tetapi dengan pendidikan, pembelajaran, kita telah mencicilnya dengan harga hari ini. Yang kedua, dapat kita ambil kesimpulan, nikmatilah proses, karena Islam adalah agama yang menghargai proses. Wabillahi taufik wal hidayah, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada hari ini dapat memberi manfaat, memberi semangat bagi kita untuk mendidik anak kita lebih dekat kepada Allah dan lebih optimis menghadapi masa depan. Amin. Apapun ceritanya, masa depan ada ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.